Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khani billah azani wa jazakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca hadis yang kedua ini. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata yaumin, tatkala kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam satu hari, idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, tiba-tiba muncul kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, shadidu sawadi syar, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharu safar, tidak terlihat darinya bekas-bekas safar, yakni tidak nampak darinya tanda-tanda telah melakukan satu safar, satu perjalanan, ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, ya, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah yang disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang, ya. Lihat bagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengungkapkan datangnya seseorang tersebut dengan ungkapan ittala'a, ketika muncul, ya, ketika muncul, menunjukkan ini sesuatu yang seorang yang sangat diperhatikan atau seorang yang besar, ya, seorang yang mulia. Nah, tiba-tiba muncul kepada kami seseorang yang sungguh sangat aneh. Dia berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam, tidak nampak darinya tanda-tanda safar, sementara tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Artinya tidak nampak darinya tanda-tanda safar, berarti dia orang sekitar situ, penduduk Madinah. Namun yang menambah keheranan, bahwa tidak ada seorang pun yang mengenalinya, berarti dia bukan penduduk itu, penduduk Madinah, ya, baru datang, ya, dari tempat yang jauh. Namun tidak ada seorang, namun tidak nampak darinya tanda-tanda safar. Ini yang mengagetkan, ya, yang mengagetkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika itu, ya. Dan dari sini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, ya, di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menerangkan bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Yang di sini ma'asyiral ikhwah jazakumullah menunjukkan atau memberikan pendidikan kepada kita, ya, faedah bahwa Jibril alaihi salatu wasalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya untuk mengajarkan agama, ya, untuk membimbing mereka. Sehingga dari hadis ini para ulama banyak mengeluarkan faedah darinya, fawaid, ya, faedah-faedah yang sangat banyak, ya, di antaranya bahwa Jibril alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita tentang tata cara atau adab ketika seorang menuntut ilmu, ya, ketika seorang menuntut ilmu hendaknya dia memiliki ataukah berada pada keadaan terbaik, ya, berpenampilan terbaik. Jibril alaihi salatu wasalam datang menuntut ilmu sekaligus mengajarkan ilmu dengan berpenampilan terbaik, ya. Kata Umar ibn al-Khattab, syadidu bayadi thiyab. Dia memiliki pakaian yang sangat putih, ya. Naam, yang menunjukkan bersihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi kita untuk memakai pakaian putih, termasuk yang dianjurkan albisu min thiyabikum al-bayad, ya, fa innahu khairu thiyabikum wa kafinu biha mautakum, ya. Nah, pakailah pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu sesungguhnya pakaian yang terbaik yang kalian miliki, dan kafanilah dengannya orang-orang yang meninggal dari kalian. Intinya ma'asyiral ikhwah jazakumullah, seorang ya berpakaian yang baik ketika dia menuntut ilmu, ya, ataukah ketika dia menyampaikan ilmu, ataukah ketika dia bertemu dengan orang-orang yang besar, para pembesar, pemimpin misalnya, ya, dengan berpakaian ataukah berpenampilan terbaik, ya, apalagi ketika dia sedang melakukan atau hendak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan, ya, nah, orang-orang yang memerintahkan pada mereka yang hendak menunai atau mengerjakan, menegakkan sholat, untuk mereka mengambil perhiasan, ya, khudzu zinatakum inda kulli masjid, ambillah perhiasan setiap kali kalian hendak sholat, ya, ambillah perhiasan sehingga ketika setiap kali kalian hendak mengerjakan sholat, yang menunjukkan seseorang ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia berada pada keadaannya yang terbaik. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mendekat, ya, yang menunjukkan bahwa ketika seorang itu menuntut ilmu dianjurkan baginya untuk mendekat, ya, untuk membentuk halaqah, ya, mendekat, tidak kemudian terpencar, tidak kemudian sendiri di belakang, tapi dia mendekat ke arah majlis. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan, ya, mereka orang-orang yang menuntut ilmu, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah satu kaum mereka berkumpul, yakni mereka tidak berpisah, ya, tidak sendiri-sendiri, namun mereka berkumpul mendekati kepada yang menyampaikan ilmu tersebut. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, al hadis. Baik. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian beliau duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu beliau menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, duduk, ya, mendekat, ya, dan duduk pada bentuk yang mutaaddiban, seorang yang beradab dalam menuntut ilmu. Wa wada'a kafaihi ala fakhidayhi, dan beliau letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, ya, di atas kedua pahanya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang dhamir yang ada pada faqidaihi, kedua pahanya. Pahanya siapa? Apakah dhamir ini kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah dhamir ini kembali kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam? Walaupun yang nampak wallahu taala alam bisawab, semuanya yang disebutkan oleh para ahli ilmu bahwa kembali kepada Jibril alaihi salatu wasalam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai, dan Jibril alaihi salatu wasalam, ya, meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, ya, kedua paha malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, lalu kemudian beliau bertanya, ya, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, ya, beritakan kepadaku tentang apa itu Islam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salatu wasallam, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa perkara. Beliau bertanya tentang Islam, beliau bertanya tentang iman, dan beliau bertanya tentang al-ihsan. Yang dari hadis ini para ulama mereka menyebutkan bahwa hadis ini menjelaskan tentang maratibuddin, ya, tingkatan agama di dalam Islam ini. Tingkatan Islam, ya, bahwa Islam itu bertingkat, ada Islam, ada kemudian di atasnya iman, ada kemudian di atasnya ihsan, sebagaimana nanti yang insyaallah akan disebutkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka Nabi SAW kemudian menjawab pertanyaan Malaikat Jibril AS tadi. Dari sini pula ma'asyiral ikhwa azan wa zakumullah, ya, dianjurkan bagi kita, ya, di antara metode atau jalan untuk menuntut ilmu adalah dengan bertanya, ya, adalah dengan ilqa'us su'al, dengan melemparkan pertanyaan, ya, dengan bertanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menuntut ilmu dan di antara bentuknya adalah bertanya kepada mereka yang mengetahui ilmu tersebut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, apabila kalian tidak mengetahui. Ya, apabila kalian tidak mengetahui, maka menuntut ilmu termasuk ibadah yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, memerintahkan umat ini untuk mereka bertanya tentang ilmu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya akan menambah keimanan mereka, menambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu menuntut ilmu adalah termasuk ibadah yang besar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula ikhwani fiddin a'azan wa jazakumullah menunjukkan kepada kita bahwa malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, ya, menampakkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mayoritasnya, ya, kebanyakannya itu ala surati bashar, ya, dengan penampakan sebagai seorang manusia, ya, dengan penampakan sebagai seorang manusia, ya, karena memang manusia Bani Adam ini pada hakikatnya mereka tentunya akan merasa kaget ataukah takut, ya, nah, ketika mereka melihat malaikat itu dalam bentuk aslinya, ya, dalam bentuk aslinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, memerintahkan kepada para malaikat ketika mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah kepada para nabi sebelumnya itu dalam bentuk wujud sebagai seorang manusia, sehingga mereka tidak lari, ya, sehingga mereka tidak lari. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Rasulullah, malaikat Jibril alaihi wasallam dilihat, ya, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk aslinya itu hanya sebanyak 2 kali, ya, hanya sebanyak 2 kali. Selebihnya malaikat Jibril alaihi wasallam tampak dalam wujud manusia, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang 2 ayat, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ya, dengan ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ya, 2 ayat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama huwa Jibril, ya, sesungguhnya yang dimaksud dalam 2 ayat tersebut adalah malaikat Jibril alaihi wasallam. Lam arahu illa lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha illa hatainil marwatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak melihat malaikat Jibril alaihi wasallam dalam bentuk asal penciptaannya, dalam bentuk wujud aslinya, kecuali hanya 2 kali ini saja, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam 2 ayat tadi, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ya, hanya 2 kali ini saja, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aituhu munhabitan ila minas sama, ya, saddan 'idham khalqi ma bainas sama'i lil ardh. Saya melihat, ya, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam turun dari langit, di mana besarnya tubuh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, besarnya penciptaan beliau, ya, alaihi salatu wasallam itu telah menutupi antara langit dan bumi. Ya, ini menunjukkan besarnya, ya, yang menunjukkan besarnya. Ini ma'asyiral ikhwa jazakumullah, 2 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihi salatu wasallam pada awal-awal dakwah. Ya, pada awal-awal beliau mendapatkan wahyu, itu yang pertama, dan yang kedua ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ya, ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Adapun selebihnya, maka Rasulullah SAW melihat Malaikat Jibril Alaihissalam dalam bentuk manusia. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun menjawab pertanyaan Jibril Alaihissalam. Al-Islamu antashada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat, membayar zakat, wa tasuma ramadan, dan engkau puasa di bulan ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji apabila engkau mampu menempuh jalan ke sana, ya, apabila engkau mampu dalam menempuh jalan ke sana. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang Islam, ya, dengan rukun-rukunnya, arkanul Islam, ya, yang nanti insyaallah akan disebutkan pembahasannya secara tersendiri dalam hadis berikutnya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu, pembahasan tentang Islam ini insyaallah kita akhirkan, ya, ketika kita membaca hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis yang ketiga dalam kitab ini. Baik, qala sadaqta, maka kata Jibril alaihi salatu wasallam, sadaqta, engkau benar, ya, semakin menambah, ya, nah, menambah heran para sahabat radhiyallahu taala anhum. Qala, maka kata Abdullah, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami pun heran terhadapnya, ya, dia bertanya lalu dia juga membenarkan, ya, dia bertanya lalu dia pula membenarkannya, ya, padahal asal hukumnya seorang ketika bertanya dia tidak tahu, ya, dan seorang akan membenarkan sesuatu apabila dia telah mengetahui tentangnya. Lah, orang ini datang bertanya dan dia membenarkan jawabannya, ya, semakin mengagetkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kata Umar, kami pun heran terhadapnya, dia bertanya dia juga membenarkan. Qala, maka dia kembali bertanya, fa akhbirni anil iman, maka beritakan kepadaku tentang iman, ya, tentang al iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab tentang iman tersebut dengan arkanul iman, ya. Ikhwani fi din azan wa zakumullah, kita lihat apa yang disebutkan oleh para ahli ilmi tentang al-iman. Ya, al-iman, para ulama mereka menyebutkan definisi tentang iman lughatan, at-tasdiqu ma'al iqrar, ya. At-tasdiq ma'al iqrar wal inqiyad wal iz'an. Naam. Hadha huwa al-iman lughatan. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan, ya. Membenarkan, demikian pula tidak cukup hanya sekedar membenarkan, akan tetapi al-iqrar, al-iqrar wal iz'an wal inqiyad, ya, serta melaksanakan, ya, mengamalkan. Nah, ini yang namanya iman lughatan, ya. Tidak dinamakan sebagai seorang itu percaya ataukah beriman kecuali dia tasdik, membenarkannya, demikian pula iz'an wal inqiyad, dia tunduk terhadapnya, ya, tunduk dalam artian menerima dan menjalankan apa yang dia imani tersebut. Ini iman, ya. Oleh karena itu, kita lihat ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, ya. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara, wahai anakku, sungguh aku telah melihat dalam mimpiku, ya, bahwa aku menyembelihmu, ya, fanzur madza tara, perhatikan apa yang engkau lihat, apa yang engkau pandang, apa pendapatmu, ya. Kata Ismail alaihi salatu wasalam, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin, wahai ayahku, ya, kerjakan apa yang engkau diperintahkan, kerjakan apa yang engkau diperintahkan untuk mengerjakannya, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar, ya, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ismail alaihi salatu wasalam mengetahui bahwa ru'yatul anbiya wahyun minallah, bahwa mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau mengatakan, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang engkau diperintahkan, ya, yakni menunjukkan mimpi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau dengannya, ya, kerjakan apa yang engkau diperintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar, ya. Falamma aslama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mereka berdua telah tunduk, aslama, telah pasrah dan menerima, ya, dan siap untuk menjalankan perintah tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan watallahu lil jabin, dan Nabi Allah Ibrahim telah membaringkan putranya tersebut ya di salah satu pelipisnya, ya, telah dibaringkan di pelipisnya siap untuk disembelih, ya, wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, ya, maka kami pun menyeru dan memanggil Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan ru'yah tersebut, membenarkan mimpi tersebut, ya, inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Lihat masyarul ikhwan jazakumullah, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menerima mimpi tersebut, ya, nah, beliau belum dikatakan sebagai seorang yang musaddiq, seorang yang membenarkan mimpi tersebut. Sampai kapan? Sampai beliau kemudian hendak menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, telah bertekad, bahkan beliau telah baringkan putranya untuk disembelih, ya, menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala benarkan, ya, sikap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tersebut, saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan, telah tasdik, ya, telah tasdik terhadap apa yang engkau diperintahkan. Ini ma'asyiral ikhwan jazakumullah menunjukkan yang dimaksud dengan iman, ya, adalah at-tasdiq ma'al inqiyad, ya, ma'al iz'an, ya. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka hanya membenarkan namun tidak tunduk, tidak menjalankannya, tidak mengerjakannya, maka bukan sebagai orang-orang mukminin, bukan sebagai orang-orang yang dikatakan mereka beriman. Ya, Abu Thalib, ya, Abu Thalib pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan agamanya Nabi Allah, agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah mengakui kebenarannya, telah mengakui benarnya dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tolak, ya, namun Abu Thalib menolaknya. Dia tidak mau menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, padahal Abu Thalib meyakini tentang kebenarannya, ya. Dalam bait syair yang masyhur yang diriwayatkan dinukilkan dari Abu Thalib, walaqad alimtu anna dina Muhammad, anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan, walaulal malamatu aw hadari masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina, ya. Disebutkan oleh dalam Al-Isabah, demikian pula Nihaya Bidayah wan Nihaya Ibnu Katsir rahimahumullah. Baik, ya, telah dinukilkan, ya, walaqad alimtu anna di bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan, sungguh saya telah tahu bahwa agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik agama, ya, kalaulah bukan karena takut celaan, ya, takut dicela dan dicaci, maka niscaya engkau akan dapati saya tunduk dan menerima, ya, terhadap agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian ma'asyiral ikhwah jazakumullah, ya, telah diketahui bahwa Abu Thalib membenarkan, mengakui tentang kebenarannya namun tidak tunduk, ya, sehingga tidak dikatakan bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan mukmin, bahkan dia meninggal dalam keadaan huwa ala millati Abdul Muthalib, meninggal dalam keadaan berada di atas agamanya Abdul Muthalib, agama kekufuran. Baik, ini iman secara logatan, ya. Nah, adapun iman secara syar'an, ya, al-imanu syar'an, apa yang disebutkan oleh para ahli ilmi, para ulama, ya, bahkan dinukilkan ijma', sepakatan para ulama, ya, sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam Syafi'i, demikian pula Ibn Abdul Barr, ya, bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahimahumullah juga menyebutkan tentang ijma' ahli sunnah wal jamaah, ya, ketika mereka mendefinisikan iman, bahwa iman itu, ya, kalau bisa diringkas adalah khamsun nunat, lima nun, ya, lima nun, ya, lima yang diakhiri, lima kalimat yang diakhiri dengan huruf nun, ya. An-nutku bil lisan, mengucapkan dengan lisan, ya, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan, ya. Naam, al-qawlu bil lisan wa tasdiq, apa, al-qawl wal iqraru bil janan, ya, wal amalu bil arkan, ya. Naam, al-qawlu bil lisan, ucapan, mengucap, ucapan dengan lisan, wa tasdiqu bil janan, dan membenarkan dengan hati, beriman dengan hatinya, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan, yazidu bi ta'ati rahman, ya, bertambah keimanan tersebut dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ar-rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan mentaati syaitan, yakni berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini definisi iman, ya, al-qaulu bil lisan wal tasdiqu bil janan wal iqraru bil janan, ya, naam wal amalu bil arkan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini definisi iman yang disebutkan oleh para ulama, dan ada sebagian yang lain mengungkapkan dengan ungkapan yang lain namun tidak bertentangan. Ya, sebagian mereka mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan iman syar'an al-qaul wal amal, ya, al-qaul wal amal, qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan, ya, ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Pada hakikatnya definisi ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pada hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya tersebut, yang mereka juga memasukkan al-iqrar aw at-tasdiq bil janan bil qalb, ya, membenarkan dalam hati, ya, membenarkan dengan hatinya. Nah, beriman membenarkan dengan hatinya, tidak bertentangan. Kenapa? Mereka menyebutkan bahwa ketika para ulama mereka mendefinisikan iman, ya, al-qaul wal amal, qaulun wa amalun, ya, maka mereka menjawab bahwa qaulun, ucapan, itu ada dua. Ada qaulun bil qalbi, ada qaulun bil lisan. Ucapan dalam hati dan ucapan dengan lisan. Ya, ucapan dalam hati yakni an-niyat wal maqasid. Niat wal maqasid, niat, ya. Bukankah seseorang akan mendapatkan balasan ajar dengan niat yang dia amalkan, dan terkadang pula seseorang mendapatkan siksaan dan hukuman serta dosa disebabkan pula niat yang ada pada dirinya, telah kita sebutkan, ya, pada hadis yang pertama. Nah, ya, hadza qaulun bil qalb, ya, qaulun, ya, ucapan dalam hati. Demikian pula amalan adalah amalan bil qalb wa amalun bil arkan. Amalan juga demikian terbagi menjadi dua. Ada amalan bil qalb, amalan dengan hati, yaitu rahba wal khasyya wal khauf wat tawakkul, mahabba, ya, mencintai, takut, berharap, bertawakal kepada Allah, ini adalah amalun bil qalbi, amalan dengan hati. Iya kan? Ya, itu amalan hati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, fala takhafuhum wa khafuni, jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku, ya, fala takshahum wa khshawni, jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku, dan yang lainnya dari amalan-amalan hati yang menunjukkan kepada kita bahwa definisi iman menurut sebagian para ulama qaulun wa amalun yazidu wa yankus, ya, ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, ini tidak bertentangan dengan definisi iman yang disebutkan pada pada definisi pertama tadi, ya, yang terkandung padanya khamsun nunat. Ini ma'asyiral ikhwa azani wa jazakumullah. Fa akhbirni anil iman, maka beritakan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada Allah, ya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, terhadap para rasulnya, kepada yaumil akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruknya, ya, yang baik dan yang buruknya. Dan ini insyaallah telah kita lewati bersama, ya, dalam pelajaran Qaulul Mufid, ya, Ustaz Abdul Haq hafizahullah taala, ya, telah sampai pada pembahasan kemarin, ya, sampai terhadap al-iman bil qadar, iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita ringkas, ya, kita kembali merujuk kepada pembahasan beliau, ya, hafizahullahu taala. Sama. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah. Kemudian qala sadaqta. Kemudian kata Jibril alaihi salatu wasalam, sadaqta, engkau telah benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Maka kembali bertanya, beritakan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ya. Ihsan ma'asyiral ikhwah jazakumullah. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan, qala, beliau menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, Dan apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Khawani bidin azan wa zakumullah, ihsan. Al-ihsan kata para ulama lughatan al-itqan wal ikmal. Ihsan secara bahasa adalah ikmal, ya, wal itqan, menyempurnakan, ya, menyempurnakan, ya, nah, memutkinkan, itu ihsan lughatan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, ya, huwallazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah ihsan, ya, yang telah baik, telah sempurna, ya, ahsana kulla syai'in khalaqahu, telah menciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, ya, telah menyempurnakan penciptaannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan penciptaannya. Hadal ihsan, ya, ihsan. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa zakumullah. Kemudian adapun secara syar'i, para ulama mereka menyebutkan bahwa ihsan itu ada dua. Bahwa ihsan itu ada dua. Ada ihsan dalam muamalatil khalq, ihsan dalam bermuamalah kepada makhluk, ya. Ihsan dalam bermuamalah kepada makhluk, dan ihsan fi ibadatillahi, dan ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa ihsan ada dua. Yang pertama ihsan fi muamalatil khalqi, ihsan berbuat baik dalam bermuamalah kepada makhluk, ya, kepada makhluk. Dan maknanya adalah bazlul khair wa isalil naf'i lil ghair, ya. Nah, yakni memberikan kebaikan dan berusaha menyampaikan manfaat, menyalurkan dan memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ini ihsan, ya, fil muamalah, ya, ihsan dalam bermuamalah kepada makhluk, ya, berbuat baik, menyampaikan kebaikan dan memberikan kebaikan kepada kepada yang lainnya, kepada makhluk, ya, dengan berbagai macam amalan-amalan, ya, dengan berinfak, bersedekah, ya, berucap dengan ucapan yang baik, ya, dengan berwajah yang baik ketika bertemu dengan saudaranya, ya, dengan memberikan manfaat, ya, memberikan pelajaran kepada yang lain, ya, dan yang lainnya dari amalan-amalan ihsan dalam bermuamalah, ya, dengan makhluk. Bahkan ihsan ini pula ditetapkan, ya, pada muamalah al-insan ma'a al-bahaim, ya, muamalah seseorang dengan hewan-hewan ternak, ya, pun ditetapkan ihsan dari dalamnya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai, fa idza qataltum fa ahsinu dzibha, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, fa ahsinu qitla, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, ya, wal yahidda syafrata ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan ihsan pada segala sesuatu, ya. Maka apabila kalian hendak membunuh, membunuhnya, membunuhlah dengan cara yang terbaik, ya, perbaguslah dalam hal membunuh tersebut. Apabila kalian hendak menyembelih, maka menyembelihlah dengan bentuk yang terbaik. Hendaknya salah seorang kalian tajamkan, ya, pisaunya tersebut, dan hendaknya dia mengistirahatkan hewan sesembelihannya tersebut, ya, dengan tidak menyakitinya, ya. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, insyaallah akan disebutkan pada hadis-hadis berikutnya, karena juga disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab ini. Dengan demikian ma'asyiral ikhwah jazakumullah menunjukkan kepada kita bahwa ihsan dalam muamalatul khalq juga ditetapkan dalam syariat ini. Berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada karib kerabat, ya, dan itu adalah amalan yang paling afdol, ya, infak kepada keluarga, ya, adalah paling besar pahalanya dibandingkan dengan infak pada yang lainnya. Ya, infak kepada seorang yang membutuhkan itu lebih baik dan lebih afdol daripada infak kepada yang lainnya yang kurang membutuhkan. Demikian seterusnya dari berbagai macam kebaikan dalam muamalatul khal, dalam bermuamalah dengan makhluk. Ada juga yang kedua, jenis yang kedua, al-ihsan fi ibadatillah. Ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ahli ilmu ada dua maratib, ada dua tingkatan. Ya, ada dua tingkatan. Ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama qadrun wajib, kadar yang wajib yang mesti harus dimiliki oleh setiap ya, setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu an-nushu fil ibadah. Ya. Wa huwa tashihul ibadah wa takmiluha. Ya. Yaitu membenarkan ibadah, ya. Membenarkan ibadah, ya, dengan mengikhlaskan niat dan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti contoh apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ihsan biqadrin wajib, kadar yang wajib. Ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadar wajibnya adalah dia beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah dan mengikuti tata cara dan tuntunan yang telah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ihsan fil ibadah dan ini kadar wajib yang harus dimiliki oleh setiap yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kadar yang wajib. Yang kedua, kadar yang mustahab. Kadar yang mustahab yaitu apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seolah-olah engkau melihatnya. Yani ibadah disebabkan rasa cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, selalu muraqabah, ya, muraqabatullahi tarkan wa fi'lan, ya, selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika melakukan amalan-amalan ketaatan atau ketika meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya. Naam, ini ya al-ihsan fi ibadah. Naam. Ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu aw fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, apabila engkau tidak melihat maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Bentuk yang kedua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, disebabkan rasa takut. Ya, fa in lam takun tara, kalau engkau tidak melihat Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala melihatmu, sehingga seorang takut. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi. Ketika dia meninggalkan perintah dia takut, ya, khawatir. Ketika dia meninggalkan perintah, Allah Subhanahu wa taala mengadabnya di saat itu pula, wal iyad billah. Demikian pula ketika dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena khawatir kalau dia mengerjakan larangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada qadar yang wajib, ada qadar yang mustahab. Ya. Para ulama mereka menyebutkan, lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang ihsan, beliau cukupkan ini. Ya, beliau cukupkan menyebutkan bentuk yang kedua dari muamalah, dari ihsan fi ibadatillah, dan beliau menyebutkan pada kadar yang mustahab, kadar yang mustahab. Ya, para ulama mereka menyebutkan bahwa kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihsan, beliau mendefinisikan ihsan, ya, dalam bentuk yang seperti ini, anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Para ulama mereka berusaha mencari ilahnya, ya, mereka menyebutkan bahwa, ya, perkara yang terpenting dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah ma'al muraqabah, ya, bersamaan dengan ketika seorang beribadah, perkara yang terpenting dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ma'al ihsan, ya, dengan ihsan, ya, dengan bentuk kesempurnaan yang disebutkan tadi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini yang terpenting dalam ibadah, bukan hanya sekedar menunaikan bentuk ibadahnya, akan tetapi lebih dari itu, dia berbuat ihsan dalam ibadah tersebut, sehingga ketika dia berbuat ihsan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terlahirkan ihsan kepada yang lainnya pula, maka akan menyebabkan dia bersikap ihsan juga kepada makhluk, disebabkan dia ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh. Ketika seseorang misalkan dia ihsan dalam sholatnya. Apa ihsan dalam sholat? Tentunya yang diperintah ma'asyiral ikhwah jazakumullah dalam sholat itu bukan sekedar menunaikan sholat, bukan sekedar mengerjakan, akan tetapi yang dituntut adalah iqamatus sholat, adalah menegakkan sholat. Dan menegakkan sholat itu yang dimaksud adalah menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan hal-hal yang wajib dari sholat tersebut. Sehingga ketika dia ihsan dalam menunaikan sholat tersebut, betul-betul iqamatus sholat, maka akan menyebabkan jiwanya bersih, sehingga dia mencintai kebaikan dan mencintai untuk menjalankan kebaikan tersebut. Dan dia membenci dosa dan kemaksiatan, serta berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa dan kemaksiatan tersebut, sehingga dengan ihsan dalam sholatnya tersebut akan mencegah dia dari berbuat dosa kepada yang lainnya, dirinya atau kepada yang lain, dan akan mendorong dirinya berbuat ihsan kepada yang lainnya, kepada makhluk yang lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini ihsan kepada yang lainnya, juga ihsan kepada dirinya, ya. Ketika dia mengerjakan sholat dengan ihsan, maka sholat yang dia kerjakan, yang dia tegakkan, akan mencegah dirinya dari berbuat keji dan berbuat mungkar, dosa. Apakah dosa terkait dengan dirinya sendiri, dosa kemaksiatan yang sifatnya dia perbuat sendiri, ataukah dosa dan kemaksiatan terkait dengan yang lainnya. Dengan demikian, ihsan dalam sholatnya itu akan mendorong dia untuk berbuat ihsan dengan yang lainnya dari makhluk. Demikian pula yang lainnya, ya, zakat misalnya. Seorang ketika dia membayar zakat, maka ketika dia menunaikan zakat tersebut akan mensucikan dirinya, ya, sehingga dia mencintai kebaikan dan membenci dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara faedah dari zakat itu adalah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya, ambillah dari mereka sedekah yang mana sedekah itu akan membersihkan dosa-dosa mereka dan mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa sakum. Demikian pula puasa, ya, demikian pula puasa. Ya, kita sudah mengetahui bahwa yang dituntut dari puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus mata, akan tetapi lebih dari itu, menahan syahwatnya. Ya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, kenapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala puasa sampai kadar yang Allah Subhanahu wa taala saja yang ketahui, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya, Allah sebutkan di antara sebabnya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Di mana seorang yang berpuasa itu meninggalkan makan minumnya dan meninggalkan syahwatnya karenaku. Ketika seorang itu dia berpuasa dan ihsan dalam puasanya, maka dia akan terdorong untuk berbuat baik kepada yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau menyebutkan, fa in kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Apabila di hari yang salah seorang kalian berpuasa, jangan dia berbuat rafas, mengucapkan atau berbuat ucapan atau amalan kekejian, wala yashab, dan jangan dia berteriak. Fa in syasabahu ahadun aw qatalahu, apabila ada seorang yang hendak mencelaknya, mencacinya, atau mengajak dirinya untuk berkelahi ataukah berperang, falyakul innimrun shaim, maka hendaknya dia mengucapkan, dia mengatakan, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Lihat ini, ya, ketika dia hendak dizalimi, ketika dia hendak dicela dan dicaci, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memerintahkan untuk dia mengatakan innimrun shaim, saya ini sedang berpuasa. Coba lihat, ketika dia ihsan di dalam puasanya akan mencegah dirinya dari membalas kejahatan, ya, dari membalas kejahatan. Dia dicegah dari membalas kejahatan. Lalu bagaimana lagi dengan memulainya? Tentunya lebih lagi kalau dia mampu untuk menahan dirinya dari membalas satu kejahatan yang diberikan kepadanya, membalas celaan yang dikatakan kepadanya, tentunya dia lebih mampu lagi untuk menahannya dalam memulai celaan tersebut. Sehingga puasa yang dia amalkan akan mendorong dirinya untuk berbuat ihsan kepada yang lainnya. Dengan demikian ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah, ya, bahwa seorang yang muraqabah, yang berbuat ibadah, yang ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan membantu dirinya ya, akan membantu dirinya untuk berbuat ihsan juga kepada makhluk yang lainnya, ya, kepada dirinya atau kepada makhluk yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ihsan ini, ya, anta'budallaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dari sini pula ma'asyiral ikhwah azan wa zakumullah memberikan faedah kepada kita bahwa perkara yang sangat penting dalam ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah muraqabah. Selalu merasa diawasi, ya. Selalu merasa diawasi sehingga dia selalu memperhatikan hatinya. Ya, dia selalu mensucikan dirinya. Khani bidin azan wa zakumullah, ini perkara yang sangat penting bahwa hati seseorang itu adalah mahallun nazar. Hati yang dimiliki seseorang adalah tempat Allah Subhanahu wa taala lihat. Tempat yang Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya. Tempat yang Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikannya. Ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, ya, rupa-rupa kalian dan bentuk jasmani kalian, tetapi Allah melihat hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Perbaiki hati-hati kita ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah, karena hati itu mahallun nazar, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan selalu memperhatikan, ya, selalu mengawasi dan selalu memperhatikan, ya. Setiap hari kita mengalami pergantian hari ini selalu ada yang namanya proses penyaringan, ya, proses penyaringan. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalama. Ya. Nah, jangan merasa kita sudah selamat dari musibah-musibah sebelumnya, dari fitnah-fitnah sebelumnya, lalu kemudian seseorang merasa aman dari musibah hari ini dan musibah besok. Waliyadzubillah. Semoga Allah selalu menjaga kita dan menjaga ahli sunnati wal jamaah dari berbagai macam fitnah, ma zahara minha wa ma batan, dari yang nampak dan yang tersembunyi. Selalu memperhatikan hati, ya, karena khawatir ketika seorang itu tidak memperhatikan hatinya, tidak selalu muraqabah dan tidak mempedulikan apa yang ada pada dirinya, ada niat-niat yang buruk, waliyadzubillah, boleh jadi niat-niat yang buruk ini akan memberikan dampak yang besar justru di hari-hari kemudian. Makanya jangan heran ketika seseorang terlihat istiqamah, terlihat baik di awal-awal, ya. Naam, lalu kemudian waliyadzubillah timbul penyimpangan, timbul kesesatan, waliyadzubillah, jangan heran, ya. Naam, jangan heran, ya. Wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wal iyad billah. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Ada seorang yang dia mengamalkan amalan ahli al-jannah, ya. Naam, sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan jannah itu kecuali satu dhira'. Ternyata mendahulunya kitab, lalu dia mengamalkan amalan ahli an-nar, lalu dia pun masuk ke dalam neraka wal iyad billah. Ya, dalam riwayat yang lain menyebutkan tentang rahasianya, fi mayadulin nas, dia mengamalkan amalan-amalan kebaikan yang nampak oleh manusia, yang manusia lihat itu, nah, itu kebaikan, kebaikan besar, ya. Ternyata waliyadzubillah mereka tidak mengetahui hatinya, mereka tidak mempeduli mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang, karena hati itu yang mengetahuinya cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu kemudian penyimpangan itu waliyadzubillah nampak, kerusakan itu nampak waliyadzubillah di akhir-akhir hidupnya, dan ini musibah. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah jazakumullah, selalu muraqabah, selalu memperhatikan, ya, selalu memperhatikan apa yang ada dalam diri kita, ya. Kita sama-sama mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang maksum terjaga dari dosa. Namun seorang yang baik adalah seorang yang ketika melakukan dosa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihsan dengan yang lainnya, dan termasuk ihsan ma'asyiral ikhwah jazakumullah, perlu disebutkan bahwa termasuk ihsan adalah menyampaikan kebaikan yang lain, dan di antara ihsan yang justru sangat besar adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mengingkari dari yang munkar. Ya. Ketika ada seseorang yang mungkin menyampaikan satu kesalahan yang mungkin kita perbuat, nasallallahu alaihi wa sallam afiyata wa salama ma'asyiral ikhwah ajunzakumullah, terima. Itu adalah ihsan yang hendak dia berikan, ya. Ihsan yang hendak dia berikan kepada kita, maka terimalah. Itu satu kebaikan yang besar, ya. Nah, sungguh indah apa yang dikatakan oleh seorang penyair, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. semoga Allah rahmati seseorang, ya, yang menghadiahkan kepada saya kesalahan-kesalahan saya, cacat-cacat saya, sehingga dia pun kemudian bisa kembali ke jalan yang benar, memperbaiki dirinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, azanizakumullah, perbaiki hati, perhatikan amalan-amalan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan apa yang kita amalkan dan apa yang ada pada hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, ya, dan menjaga keluarga kita dan menjaga para masyayikh kita ahli sunnati wal jamaah, dan menjaga para asatidah ahli sunnati wal jamaah, dan mengokohkan mereka dan kita sekalian di atas dinil haq, dan mengistiqomahkan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita sekalian. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata was-salama, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.